Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah, wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab syarah al-usul as-sittah karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan yang terakhir kita masih membaca kalam Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang dinukilkan oleh syarih. Sampai pada ucapan beliau, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa qad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha wa sa'iru awliya'illahi ta'ala, dan telah bersepakat, telah berijma' salaful ummah, kaum salaf, para ulama salaf dari umat ini, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa'immatuha, dan para imam-imamnya, para imam-imam dari kalangan ulama salaf, yaitu para a'immah setelah atba'u tabi'in, wasairu awliya'illahi ta'ala, dan semua para wali Allah, semua wali-wali Allah Ta'ala, ala annal anbiya'a afdalu minal awliya. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di sini menukilkan ijma' dari kaum salaf, dari para ulama dan para awliya, bahwasanya para nabi itu, annal anbiya afdal minal awliya, bahwasanya para nabi itu lebih utama, lebih afdal dari para wali. Jadi para nabi dan tentunya para rasul itu kedudukannya lebih utama, lebih mulia, lebih afdal dibandingkan para wali. Jadi para wali, walaupun wali, ya, wali Allah, maka kedudukannya masih di bawah para nabi dan rasul. Kedudukan para nabi dan rasul lebih di atasnya, lebih tinggi di atas para wali. Alladzina laisu bi anbiya, ya, kedudukan para nabi dan rasul lebih tinggi, lebih afdal, lebih mulia, lebih utama dibandingkan para wali yang bukan nabi. وَقَدْ رَتَّبَ اللَّهُ عِبَادَهُ السُّعَدَاءَ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَ مَرَاتِبٍ, dan Allah telah membagi, ya, membagi tingkatan-tingkatan para hambanya, as-su'ada, hamba-hambanya yang berbahagia, al-mun'am alaihim, yang diberikan nikmat atas mereka, yaitu para hamba-hamba Allah ahlul haq, hamba-hamba Allah ahlus sa'adah, orang-orang yang berjalan di atas al-haq, di atas as-siratal mustaqim, yang Allah berikan nikmat atas mereka, Allah bagi tingkatannya menjadi arba'a maratib, menjadi empat martabat atau empat tingkatan. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, jadi empat tingkatan ini Allah sebutkan di dalam ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat yang ke-69. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hamba-hambanya dengan empat tingkatannya, empat derajatnya. Ya. Bagaimana bunyi ayat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 tersebut? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jadi di sini Allah menyebutkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu orang-orang ahlul haq, orang-orang yang berjalan di atas as-siratal mustaqim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Di sini terdapat balasan dari Allah bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya dan taat kepada Rasul-Nya. Balasannya apa? Akan digabungkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, sehingga bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Ini termasuk bentuk ya ajr, pahala kebaikan dari Allah, yaitu dengan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang baik, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka tadi? Allah sebutkan empat tingkatannya. Allah sebutkan empat tingkatan hamba-hambanya yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, yang pertama, dari kalangan para nabi. Mereka adalah golongan orang-orang yang paling tinggi, golongan orang-orang pertama yang hamba-hamba Allah yang Allah berikan nikmat atas mereka, sehingga nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka yang paling banyak, yang paling tinggi dan paling utama dibandingkan kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang setelahnya. Minan nabiyyin, itu golongan pertama, derajat yang paling tinggi, martabat yang al-martabatul ula, martabat yang paling utama. Wasiddiqin, ini yang kedua, golongan yang kedua di bawah para nabi, yaitu para siddiqin, orang-orang yang membenarkan para rasul, ya, para nabi. Wasyuhada, tingkatan yang ketiga di bawah as-siddiqin, yaitu orang-orang yang ahlus syahadah, yang mendapatkan syahid, as-syahadah. Wassalihin, tingkatan yang keempat, yaitu orang-orang saleh. Ini empat golongan, empat martabat yang Allah membagi hamba-hambanya yang as-su'ada al-mun'an alaihim dengan empat martabat ini. Apa saja yang pertama? Nabiyyin, siddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Empat golongan ini. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah tutup ayat ini dengan pernyataan wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik pendamping, merekalah sebaik-baik teman, merekalah sebaik-baik sahabat. Rafiq, ya, bisa diterjemahkan pendamping, sahabat atau teman, ya. Karena di sini Allah menyebutkan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan Allah nikmat atas mereka. Ya, ketika Allah mengumpulkan seorang hamba dengan empat golongan ini tadi, nabiyyin, siddiqin, syuhada'i wassalihin, maka mereka lah sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping hidup. Qala rahimahullah, walahum al-karamatul lati yukrimullahu biha awliya'ahul muttaqin wa khiyara awliya'illahi. Walahum al-karamatul lati yukrimullahu biha awliya'ahul muttaqin. Dan mereka, itu hamba-hamba Allah tadi, as-su'ada, mereka memiliki karamat. Ya, al-karamat, bentuk jamak dari karamah. Yang dengan karamah itu Allah muliakan wali-walinya. Jadi karamah itu sebenarnya adalah sesuatu yang Allah berikan untuk memuliakan para walinya. Diambil dari kata karamah, ya, kemuliaan. Sehingga namanya karamah itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada walinya, kepada para wali-walinya, untuk memuliakan para walinya tadi. Al-muttaqin, para wali Allah yang bertakwa. Wa khiyara awliya'i, wa khiyara awliya'illahi karamatahum lihujjatin fid din aw lihajatin bil muslimin kama kanat mu'jizat nabiyihim sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Dan juga Allah berikan kepada para walinya yang terbaik, para wali Allah yang terbaik, karamatuhum lihujjatin fid din. Dan karamah yang Allah berikan kepada para walinya, karamah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah tadi adalah untuk lihujjatin fiddin, sebagai hujjah di dalam agama ini. Maksudnya apa? Dengan Allah berikan karamah tadi kepada walinya, itu sebagai hujjah bahwasanya dia di atas kebenaran, dia berada di atas al-haq, ya, bahwasanya apa yang dia yakini, apa yang dia anut, apa yang dia jalankan dari syariat Islam ini, itu adalah al-haq, adalah kebenaran. Maka dengan karamah itu sebagai hujjah untuk membenarkan agama Allah. Ini sebab yang pertama. Ya, kenapa Allah memberikan karamah kepada para walinya? Auli hajatin bil muslimin. Sebab yang kedua, atau karena hajat, kebutuhan bil muslimin, kebutuhan pada kaum muslimin. Kama kanat mu'jizat nabiyihim sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Atau karena kebutuhan kaum muslimin membutuhkan adanya yang namanya karamah tadi untuk semakin memantapkan dan mengokohkan mereka di atas agama Allah. Sehingga Allah berikan karamah tadi sebagaimana mukjizatnya para nabi. Mukjizatnya para nabi di antara hikmahnya adalah semakin mengokohkan keimanan kaum mukminin dan menguatkan keimanan orang-orang yang masih lemah imannya, dikuatkan dengan yang namanya mukjizat tadi. Mukjizat para nabi dan rasul di antara hikmahnya adalah untuk tadi, semakin mengokohkan keimanan orang-orang yang mukminin dan menguatkan orang-orang yang masih lemah imannya. Mukjizatnya Nabi Musa, ya, dengan izin Allah bisa membelah lautan dengan memukulkan tongkat, kemudian terbelah lautan, sehingga membuat pengikutnya semakin yakin. Yang awalnya ragu, dikejar-kejar Fir'aun sampai ke tepi lautan, tidak ada jalan lagi untuk lari. Ya, sebagian sudah mulai goncang hatinya. Ya. Tapi ketika Allah berikan mukjizat tadi, maka mereka semakin yakin, semakin kokoh keimanannya. Begitu juga mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, mukjizat terbesar beliau adalah Al-Qur'an. Di antara mukjizat hissiyah yang beliau dapatkan dari Allah adalah dengan izin Allah terbelah bulan, ya. Maka ketika itu kaum mukminin yang mengetahuinya semakin kokoh keimanannya. Dan ada pula yang sebelumnya belum beriman menjadi beriman. Ini diantara hikmah mukjizat. Maka karamah juga demikian. Hak hikmah. Kenapa Allah memberikan karamah kepada para walinya juga demikian. Ya, untuk mengokohkan keimanan kaum mukminin dan juga untuk menguatkan keimanan orang-orang yang masih lemah imannya. Wa karamatu awliya'illah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa karamatu awliya'illahi innama hasalat bi barakati ittiba'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting untuk kita pahami, tapi sedikit orang yang mengetahuinya. Apa itu? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomahnya para wali, ya, karomahnya para wali Allah itu hanya bisa, hanyalah bisa terhasilkan, bisa ada karomah para wali itu hanya karena barokahnya mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dengan ittiba kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, barokah ittiba tersebut bisa terhasilkan karomah ini tadi. Ya, sehingga hakikatnya fahiya fil haqiqah, maka karomah para wali tersebut hakikatnya tadkhulu fi mu'jizatir rasul, hakikatnya masuk ke dalam mukjizatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Karomah para wali itu hanya bisa dihasilkan karena berkat, ya, karena barokah dari mutaba'ah terhadap Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga menunjukkan, ya, karomah itu hakikatnya adalah masuk ke dalam mukjizatnya Rasulullah. Karena dengan mengikuti Rasulullah bisa terhasilkan karomah tadi. Maka karomah itu sesuatu yang muncul, ya, di luar kebiasaan, ya, di tangan para wali Allah dengan izin Allah, itu hakikatnya juga masuk ke dalam mukjizatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa mimma yanbaghi ayyuraf annal karamati qad takunu bihasabi hajatir rajuli. Dan perkara berikutnya yang selayaknya untuk diketahui, yang penting untuk diketahui tapi sedikit orang yang mengetahuinya, masih banyak orang yang tidak paham hal ini. Apa itu? Annal karamati qad takunu bihasabi hajatir rajul. Karamah-karamah itu terkadang muncul tergantung kebutuhan seseorang terhadap karomah. Fa idza ihtaja ilaiha li dha'fil iman aw al muhtaj atahu minha ma yuqawwi imanahu wa yasuddu hajatahu. Jika butuh terhadap karomah tersebut, ya, apalagi misalnya karomah yang berupa sesuatu yang di luar kebiasaan, ya, sesuatu yang di luar kebiasaan, butuh terhadap yang, ya, kepada karomah tersebut. Kenapa? Li dha'fil iman, karena imannya lemah, sehingga butuh ada sesuatu yang bisa menguatkan imannya tadi, butuh dikuatkan imannya dengan adanya karomah tadi. Awil muhtaj, atau yang memang membutuhkan. Atahu minha, maka Allah berikan karomah tersebut kepada orang tadi. Ma yuqawi imanahu, karomah yang bisa menguatkan imannya. Wa yasuddu hajatahu, dan bisa menambal kebutuhannya, bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga karomah itu, ya, munculnya karena sebab ini, terkadang karena sebab ini. Wa yakunu man huwa akmal walayatan lillahi minhu mustaqniyan an dzalik. Dan bisa jadi orang yang lebih sempurna kewaliannya kepada Allah, yang lebih tinggi tingkatan kewaliannya di sisi Allah, ya, mustaqniyan an dzalik, merasa cukup, tidak butuh terhadap yang namanya karomah, tidak butuh kepada sesuatu yang, ya, di luar kebiasaan, tidak butuh dia untuk bisa ini dan itu yang luar biasa, Tidak butuh dia. Walaupun dia lebih sempurna keimanannya, lebih sempurna tingkat kewaliannya, lebih tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah, tapi dia enggak butuh. Maka tidak Allah beri karomah, tidak muncul darinya sesuatu yang di luar kebiasaan. Fala ya'tihi mithlu dhalik li'ulwi darajatihi wa ghinahu anha la linaqsi walayatihi. Maka tidak muncul darinya, tidak datang kepadanya karomah-karomah. Tidak muncul darinya karomah tadi. Seperti itu, ya. Li'ulwi darajatihi, karena tingginya derajatnya dan dia merasa cukup, merasa tidak butuh terhadap karomah tadi. Bukan karena tingkat kewaliannya yang rendah, tingkat kewaliannya yang kurang, tapi karena apa? Karena justru dia lebih sempurna imannya, lebih sempurna kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hakikatnya seperti ini. Berbeda dengan anggapan orang, ya. Orang-orang yang belum paham, kalau bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, oh berarti itu lebih tinggi tingkat kewaliannya, ya, bisa merubah daun menjadi emas, bisa merubah batu menjadi batu permata, ya. Berarti tingkat kewaliannya lebih tinggi di sisi Allah. Bisa ini, bisa itu, ya. Padahal tidak demikian. Bisa jadi yang lebih tinggi tingkat kewaliannya dia, ya zahirnya biasa-biasa saja. Pakaiannya biasa, dia enggak bisa ini, enggak bisa itu, ya biasa. Nah, orang soleh tapi biasa, enggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Dipukul, ya sakit. Dibacok, berdarah. Ya. Tidak kemudian kalau dibacok kebal, enggak mempan dibacok, berarti tingkat kewaliannya lebih tinggi. Oh, enggak. Tidak seperti itu. Qala rahimahullah, walihada kanat hadihil umuru fit tabi'in aktsara minha fis sahabati bikhilafi man yajri ala yadayhi al khawariqu lihudal khalqi walihajatihim fahaula a'zam darajatan. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui hakikat yang seperti ini, kanat hadhil umur, perkara-perkara yang seperti ini, karomah-karomah ini tadi, yang sesuatu yang luar biasa ini tadi, perkara-perkara yang luar biasa ini lebih banyak terjadi di kalangan tabi'in dibandingkan di kalangan sahabat. Kalau kita membaca riwayat-riwayat, ya, di kitabut tarikh atau di kitabut sirah atau di kitab-kitab hadis, maka kita dapati sebagaimana yang beliau simpulkan di sini, perkara-perkara luar biasa itu lebih banyak terjadinya di kalangan tabi'in. Padahal kita tahu tabi'in sama sahabat lebih mana? Lebih tinggi mana derajatnya? Para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Tapi ternyata perkara-perkara luar biasa pada sahabat ya ada, cuma sedikit, tidak sebanyak yang terjadi di kalangan tabi'in. Ya. Kalau di kalangan sahabat ya misalnya karomah seorang sahabat meninggal dalam keadaan hadas besar. Ya. Hadas besar, kemudian ikut jihad, terbunuh di medan perang. Belum sempat melakukan mandi wajib, tapi ketika dijumpai, mayatnya sudah dalam keadaan basah. Ya, karena dimandikan oleh para malaikat. Contoh karomah yang terjadi pada sahabat. Ya. Atau yang lain, ya. Masih beberapa ada contoh yang lain. Kalau di tabi'in lebih banyak. Ada di kalangan tabi'in yang dibakar enggak mempan. Ya. Ada yang bisa melakukan ini dan itu. Lebih banyak karomahnya yang terjadi pada kalangan tabi'in. Tapi bukan berarti menunjukkan tingkatan tabi'in lebih tinggi dibandingkan sahabat. Lah, tetap tingkatan para sahabat lebih tinggi, lebih mulia, lebih tinggi tingkat kewaliannya dibandingkan para tabi'in. Tapi beliau memberikan catatan penting, bi khilafi man yajri ala yadayhi al khawariqu lihudal khalqi. Tapi berbeda dengan orang-orang yang dia bisa, atau dengan izin Allah, dengan perantaraan dia muncul perkara-perkara yang luar biasa, khawariq, perkara-perkara di luar kebiasaan, tapi apa? Lihudal khalq, untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada makhluk, kepada manusia. Walihajatihim lihaula, dan karena kebutuhan mereka, ya. Walihajatihim, dan karena kebutuhan mereka. Fahaula a'zamu darajatan, maka yang seperti ini, yang karomah itu bisa menjadikan dia memberikan hidayah kepada orang lain, maka yang seperti ini lebih tinggi derajatnya. Wannasu fi khawariqil 'adat 'ala thalathati aqsam, dan manusia dalam menyikapi perkara-perkara yang di luar kebiasaan itu ada tiga golongan, ada tiga jenis, ya. Manusia ketika menyikapi ada sesuatu yang luar biasa itu ada tiga jenis. Yang pertama, qismun yukadzib, yukadzibu biwujudi dzalika lighairil anbiya. Jenis yang pertama ini ahlu tafrid. Jenis yang pertama ini qismun ahlu tafrid. Mereka ahlu tafrid. Siapa mereka? Orang-orang yang mendustakan adanya karomah-karomah, yang mendustakan adanya perkara-perkara yang di luar kebiasaan tadi, li ghairil anbiya, untuk selain para nabi. Warubbama saddaqa bihi mujmalan, bisa jadi dia membenarkan tapi secara umum, adapun secara rinci tidak. Wa kadzdzaba ma yuzkar lahu an katsirin minan nas likaunihi indahu laisa minal auliya, dan mendustakan apa yang diberitakan dari, ya, kebanyakan manusia, dikaunihi indahu laisa minal awliya, karena menurut dia, dia bukan wali. Ya. Misalnya sudah jelas-jelas diriwayatkan dari kaum salaf, mereka bisa dengan izin Allah melakukan ini dan itu. Ya. Dengan perantaran dia muncul perkara-perkara yang luar biasa. Riwayatnya sahihah, tapi dia tolak karena bukan nabi. Ya. Dia meyakini perkara-perkara yang luar biasa tadi hanya muncul melalui para nabi. Maka ini adalah ahlu tafrid. Kemudian golongan yang kedua, jenis yang kedua, wa minhum, ini ahlul ifrat, orang yang berlebihan, gulu. Wa minhum man yadhunnu anna kulla man kana lahu naw'un min kharqil 'adah kana waliyan lillah. Wa kilal amrayni khata'. Dan diantara mereka ada yang menyangka bahwasanya semua yang bisa memiliki perkara yang luar biasa ini tadi, yang bisa melakukan perkara luar biasa ini tadi, maka dia pasti wali. Ya. Dan ini juga salah. Ya. Karena seorang yang bisa melakukan perkara luar biasa harus kita lihat juga bagaimana amalannya, bagaimana akidahnya, bagaimana dia ittiba'nya terhadap sunnah Rasul, bagaimana iltizam dia kepada syariat agama ini. Ya. Kalau memang secara zahir demikian, dia adalah seorang yang multazim bi syariah, ya, muttabi' li sunnati Rasulillah, maka bisa jadi dia memang wali, dan perkara luar biasa yang muncul darinya itu adalah karomah. Tapi kalau ternyata sebaliknya, dia bukan orang yang multazim, ya, berpegang teguh dengan syariat, bukan seorang yang mengikuti sunnah Rasul, bahkan melakukan berbagai macam bid'ah dan maksiat, maka itu bukan karamah dan dia bukan wali. Ya. Wakilal amrayni khata, dan kedua perkara ini adalah salah, keliru. Baik golongan yang pertama ahlul tafrid maupun golongan yang kedua ahlul ifrat, keduanya salah. Walihada tajidu anna haula yadhkuruna anna lil musyrikina wa ahli alkitabi nusara'u yu'inunahum ala qitalil muslimin wa annahum min awliya'illah. Oleh karena itu, engkau mendapati bahwasanya mereka menyebutkan bahwasanya di antara kaum musyrikin, ya, bahwasanya kaum musyrikin dan ahli alkitab memiliki nusara', penolong-penolong. Ya, bahwasanya kaum musyrikin dan ahlul kitab memiliki penolong-penolong yang membantu mereka, menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Wa annahum min awliya'illah, dan bahwasanya mereka adalah para wali Allah. Ini beliau memberikan contoh untuk golongan yang ahlul ifrat tadi, golongan yang kedua tadi. Ketika ada peperangan antara kaum muslimin dan kaum kufar, baik dari kalangan kaum musyrikin maupun ahlul kitab, di kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin tadi ada, ya, perkara-perkara yang muncul, ya, perkara-perkara luar biasa yang muncul dari pihak mereka, dari pihak kaum musyrikin ini tadi. Ya, seolah-olah ada orang-orang gaib, ya, makhluk-makhluk gaib yang membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Kemudian dianggap bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah. Dan ini keliru. Wa ulaika yukadzibuna an yakuna ma'ahum man lahu kharqu 'adatin was-shawabu al-tsalits. Dan yang mereka, yang golongan pertama, mendustakan apa yang ada bersama mereka, orang-orang yang memiliki atau bisa melakukan perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Ini juga salah, ya, ahlu at-tafrid. Was-shawab, dan yang benar al-qawlu tsalits. Yang benar adalah pendapat yang ketiga. Yang benar adalah perkataan yang ketiga, yaitu qawlu ahli sunnah wal jamaah wa huwa anna ma'ahum man yansuruhum min jinsihim la min awliya illahi azza wa jal. Bahwasanya bersama mereka, yaitu bersama kaum musyrikin dan ahlul kitab tadi, ada memang orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang membantu mereka, tapi dari kalangan mereka juga. Misalnya ada makhluk-makhluk gaib yang membantu mereka memerangi kaum muslimin, tidak terlihat tapi tiba-tiba bisa memenggal atau mencederai pasukan kaum muslimin. Ya. Tiba-tiba ada pedang melayang untuk mengejar kaum muslimin. Ya, bisa jadi terjadi. Tapi itu adalah dari kalangan mereka juga. Maksudnya apa? Dari para syayatin. Dari para jin yang kufar atau musyrik. La min awliya illahi azza wa jal. Bukan dari golongan para wali. Ya, kalau jin muslim, ya, jin yang mukmin tentunya membantu kaum muslimin, kaum mukminin. Begitu juga para malaikat akan membantu kaum mukminin. Tapi kalau membantunya makhluk-makhluk gaib tadi membantu kaum musyrikin dan ahlul kitab, maka bisa dipastikan bukan awliya illah, bisa jadi dari golongan syaitan atau jin yang ahlul maksiat, jin ahlul bid'ah dan sebagainya. Sampai di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selesai, ya, yang dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin dari kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menutup wa fima nuqila kifayatun insyaallah taala, dan apa yang telah dinukilkan ini tadi cukup, ya. Pada apa yang telah dinukilkan ini tadi sudah cukup insyaallah. Wa man aradal mazida fal yarji' ilal asl, dan barang siapa yang ingin menambah penjelasan maka silakan merujuk kepada kitab asalnya. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah zat pemberi taufik. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.